بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح: ويرون العيدين والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر أو فاجر. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpandangan bahwa salat Idain, Idul Fitr dan Idul Adha itu, Idul Fitr dan Idul Adha serta salat Jumat dan Jamaah ditunaikan di belakang pemimpin, entah pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir. Artinya ini termasuk aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka melakukan syiar-syiar Islam bersama pemerintah, entah pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang fajir, pemerintah yang saleh ataupun pemerintah yang tidak saleh, seperti sholat Idul Fitr dan Idul Adha, kemudian sholat Jumat dan sholat Jamaah dilakukan bersamaan dengan pemerintah dan tidak menyelisihi mereka. وَيُثْبِتُونَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ sunnah. Dan mereka harus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa mengusap di atas kedua khuf adalah sunnah. وَيَرَوْنَهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. Dan mereka memandang bahwa sunnah ini boleh dilakukan di safar ataupun di hadar, yakni pada saat mukim. وَيُثْبِتُونَ فَرْضَ الْجِهَادِ لِلْمُشْرِكِينَ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى آخِرِ عِصَابَةٍ تُقَاتِلُ الدَّجَّالِ. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan wajibnya jihad menghadapi kaum musyrikin semenjak diutusnya Nabi SAW ila akhiri risabatin tuqatilu dajjal, sampai berakhir dengan sekelompok kaum muslimin yang memerangi dajjal. وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين ذا الصلاة. Dan juga kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpandangan mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Artinya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan umara, mendoakan pemerintah dengan kebaikan, sekalipun mereka berbuat apa yang mereka perbuat dari kemungkaran, dari kebatilan, tetapi tetap kita dianjurkan mendoakan dan mengharapkan mereka kebaikan, dan kita tidak boleh mendoakan mereka kejelekan. Karena kapan mereka jelek ataupun jahat, kejahatannya yang merasakan adalah masyarakat itu sendiri. وَأَلَّا يُخْرَجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ. Dan tidak boleh memberontak atau keluar memberontak kepada pemerintah dengan mengangkat senjata. وَأَلَّا يُقَاتِلُوا فِي الْفِتْنَةِ. Dan juga tidak boleh ikut-ikutan perang ketika terjadi fitnah. Artinya ketika terjadi fitnah antara pemerintah dengan sekelompok masyarakat maka ahlu sunnah wal jamaah menyelamatkan diri dari perang yang seperti ini. La yuqatilu fil fitnah. Kita tidak boleh ikut-ikutan bersama masyarakat atau kelompok masyarakat yang melawan pemerintah, melainkan barakallahu fikum kita tetap berpegang dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiquna bi khurujid dajjal, dan mereka juga meyakini dan membenarkan dan mengimani akan keluarnya dajjal di akhir zaman. Dajjal kadzdzab. Dajjal artinya kadzdzab. Ad-dajjal al-kadzib, pendusta. Dan dia adalah dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar di akhir zaman, ma'ahu jannatun wa nar. Dia membawa ibarat surga dan neraka. Siapa yang mentaatinya akan selalu berubah negeri mereka ibarat surga, dan siapa yang tidak mentaatinya akan berubah kehidupan dan negeri mereka ibarat neraka. Namun semua adalah tipuan belaka. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yaqtul. Dan juga mengimani bahwa Isa bin Maryam yang akan membunuh dan memusnahkan dajjal. Keluar dajjal dan berbuat kerusakan di muka bumi, menghidupkan, membunuh orang, setelah itu diperintahkan untuk hidup dan hidup kembali, dan terus menyebarkan dan menebarkan permusuhan dan kebencian dan kekufuran sampai turun Isa al-Masih dan membunuhnya. Sehingga kembali barakatul ard. Kembalilah barakallahu fikum setelah terbunuhnya dajjal. Kembalilah keberkahan di muka bumi. Kembalilah kebaikan dan keberkahan di permukaan bumi. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Maka berlindunglah kalian ke gunung. Keluarlah kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Dilepaskannya benteng Ya'juj dan Ma'juj, penjara Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka keluar di permukaan bumi, berbuat kerusakan kembali, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yu'minuna bimunkarin wa nakir. Dan juga ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan adanya malaikat munkar dan nakir yang menanyakan mayat di alam kubur. Wal mi'raj. Dan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan mi'raj. Al-Mi'raj maknanya adalah Al-Uruj, naik. Naik ke tempat yang tinggi, yakni dari Masjidil Aqsa ila haitsu syaa Allah. Menuju tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ke Sidratul Muntaha. Dan di sanalah dia kemudian mendapatkan, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu salat. Mi'raj al-uruj artinya su'ud, naik. Adapun al-isra maknanya adalah as-sayru lailan, berjalan di malam hari, yakni dari Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu diwajibkannya salat. Wa ru'yatil manam, dan juga al-sunnah wal jamaah mengimani dan mempercayai adanya ru'yah fil manam, di dalam tidur. Wa anna ad-du'a li mautal muslimin wa sadaqata anhum ba'da mautihim tasilu ilaihim, dan bahwasanya mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal atau mensedekahkan harta dengan tujuan muslim yang telah meninggal akan sampai pahalanya kepada mereka. Sedekah, doa, korban dengan niat barakallahu fikum, ataupun bahkan bacaan Al-Quran kata Syekhul Islam, dengan niat untuk orang tua atau untuk kaum muslimin yang telah meninggal akan sampai pahalanya. Dan ini yang kita ucapkan, yang kita panjatkan di dalam salat kita setiap harinya. Di dalam tasyahud atau setiap kita tasyahud selalu membaca dan selalu mengirimkan doa kepada kaum muslimin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampai pahalanya yakni doa, sedekah atau haji, menghajikan barakallahu fikum orang tua atau keluarga yang telah meninggal dan dia belum sempat haji, apalagi kalau hajinya haji nadar, akan sampai barakallahu fikum kepada al-mutawaffa, orang yang telah meninggal. Wa yusaddiquna anna fid dunya sahara, dan juga sunnah wal jamaah mempercayai dan membenarkan adanya para tukang sihir di dunia. Ada pengaruhnya dan ada efek buruknya kepada orang yang dituju. Wa annas sahira kafir, dan bahwasanya tukang sihir kafir. Tukang sihir yang memang di dalam sihirnya dia bekerja sama, berinteraksi dengan jin, dengan makhluk halus. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala taqul." Dan tidak pernah mereka mengajarkan ilmu sihir kepada siapapun kecuali mereka mesti mengatakan bahwa kami ini adalah fitnah, maka jangan engkau ikut-ikutan kafir. Wa anna as-sihra ka'inun mawjudun fid dunya, dan bahwasanya sihir ada wujudnya di dunia dan ada pengaruhnya. Sebagian orang mengingkari pengaruh sihir atau bahkan mengingkari pengaruh jin. Kalau orang kesurupan ya gila gitu aja. Dan ini adalah aqlaniyah. Wa yaruna as-salata ala kulli man mata min ahli al-qiblah mu'minihim wa fajirihim. Ini prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita terapkan barakallahu fikum ya ikhwan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, maka kita tidak akan merasakan keterasingan di masyarakat. Kita merasakan terasing di masyarakat karena memang kita sendiri yang nyeleneh. Sebagian orang merasa kalau sudah taklim rasanya kurang absah kalau tidak dimusuhi oleh masyarakat. Rasanya kurang pede kalau gak ada musuhnya. sehingga dia ta'alim dan belajar mencari musuh bukan mencari kawan. Kata beliau, dan diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wa yaruna salata ala kulli man mata min ahli al-qiblati mu'minihim wa fajirin. Mereka berpandangan wajibnya menyalatkan muslim yang meninggal, entah dia adalah mukmin ataupun fajir. Sekalipun dia bergelimang dalam dosa, tetap disolat jenazahnya dan didoakan. Kalau ternyata kefajiran dia, dosanya sampai dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Yang jelas dalam muamalah keseharian kita di masyarakat demikian. Kita menyolati masyarakat muslimin yang meninggal, entah dia mu'min, entah dia fajir, kita dianjurkan menyolati jenazahnya, dan kita tidak boleh eksklusif di masyarakat. Wa yuqirruna anna al-jannata wan-nara makhluqatan wa anna man mata mata bi ajali, dan juga meyakini bahwa surga dan neraka telah tercipta, dan bahwasanya siapa yang mati maka artinya ajalnya dia telah tiba. Entah meninggal karena tenggelam, karena dibunuh, karena terbakar, atau yang sejenisnya, maka artinya memang dia ajalnya telah tiba. Wa kadzalika man qutila qutila bi ajali. Demikian pula orang yang terbunuh, artinya dia juga dibunuh karena memang ajalnya di situ dia. Wa annal arzaq min qibalillahi ta'ala yarzuquha ibadahu halalan kanat aw haraman. Dan bahwasanya rezeki datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi rezeki kepada hambanya, terkadang rezeki yang halal, terkadang rezeki yang haram. Orang yang mukhammad, dia mendapatkan rezeki dari Allah. Orang memakan hasil barang curian, dia memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang memakan barang hasil rampok, hasil korupsi, hasil riba, dia memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah rezeki yang halal? Tentu rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, terkadang halal, terkadang haram. Yang halal akan mendapatkan pahala bagi siapa yang mengkonsumsinya, yang haram akan mendapatkan dosa dan azab bagi siapa yang mengkonsumsinya. Wa anna syaitana yuwaswisu lil insani wa yushakkikuhu wa yaqtubuh. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa syaitan selalu membuat was-was pada manusia dan membuat ragu dan bahkan berbicara terkadang dengan manusia. Begitulah syaitan, selalu membuat orang ragu sampai kadang-kadang pada keislaman dan pada keimanan dia. Ragu akan keislamannya, ragu akan keimanannya, dan bahkan kadang-kadang seorang ragu apakah dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau tidak. Na'udzubillah. Sudah berwudu masih aja ragu, wudunya sah atau tidak. Wa anna salihin qad yajuzu an yakhussahum Allah taala bi ayatin tadhharu alaihim. Dan juga bahwasanya orang-orang saleh terkadang Allah memberikan kekhususan kepada mereka dengan tanda yang nampak pada mereka. Artinya berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani adanya karamatul awliya, karamat al-awliya, karamahnya para wali. Seperti yang terjadi kepada Usaid ibn Khubair dan Abbad ibn Bishr, dua orang sahabat Rasulullah yang belajar pada Rasulullah di malam hari. Ketika mereka pulang dari rumah Rasulullah, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka duga, tiba-tiba datang lampu lentera yang menyinari jalan mereka di depan mereka. Mereka pun berjalan dengan sinar yang terang benderang. ketika mereka sampai di persimpangan jalan dan mereka berpisah menuju rumah masing-masing, lampu pun terbelah menjadi dua, mengantarkan ke rumah mereka masing-masing. Setelah di depan pintu, lampunya hilang dengan sendirinya. Karamatul Awliya. Seperti juga yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, makbul doanya, dan berbagai macam kejadian-kejadian yang menunjukkan karamatul awliya. Wa anna sunnata tunsakhu bil Qur'an wa anna al atfal, dan bahwasanya sunnah tidak dapat dihapus dengan Al-Qur'an. Ini masalah khilaf. Wa anna al atfal amruhum ila Allah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a fa'ala bihim ma arada. Wa anna Allah ta'ala 'alimun mal 'ibadu 'amilun wa kataba anna dhalika yakunu wa anna al umura bi yadillah ta'ala. Dan juga ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya al atfal, anak-anak kecil, bayi yang meninggal dan belum balik, atfalul musyrikin, mereka urusannya diserahkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kehendak Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berbuat sekehendaknya, entah mengadab kata beliau atau merahmati mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Mengadab bagi orang yang memang kadang-kadang barakallahu fikum belum mukallaf, dia masih belum mukallaf, belum balig, tetapi sudah nampak kejahatannya, sudah nampak kekufurannya, dengan menyebarkan barakallahu fikum atau kadang-kadang dijadikan sebagai misionaris, dijadikan sebagai barakallahu fikum penopang kekufuran, sehingga beliau mengatakan anak-anak yang seperti ini, kalau Allah menghendaki engkau mengadab, Allah akan mengadabnya. Dan juga mengimani bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba, dan Allah azza wa jalla di tangannya lah segala urusan. Ini barakallahu fikum beberapa prinsip ahlus sunnati wal jamaah dari ucapan Abul Hasan al-Ash'ari. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.